Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Mahasiswi cantik yang bertalenta. Saya yakin Anda semuanya penasaran. Ada Republik Tenggu, ada Ramayana, ada Mike Bro Soteng. Siapa dia kalau bukan? Elis Santika Ju Palapa. Semuanya Republik Tenggu. Ini Bos-bosnya dari Republik Tiongkok benar-benar luar biasa ya. Sebelumnya selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.